Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kita bertemu kembali, bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di tempat yang mubarak, di salah satu rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Seperti telah disampaikan tadi, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada kesempatan ba'da salatil fajr, ba'da salatil subuh pagi hari ini, terkait dengan peran dari keluarga-keluarga muslim di tengah masyarakat. Atau kurang lebih demikian makna atau tema dari pembahasan kita. Sudah kita bahas bersama beberapa perkara penting. Mimbabil khulasah, menyebutkan kesimpulan. Kita telah mengingat kembali bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang kamil. Sehingga tidak ada sedikit pun perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah dijelaskan di dalam agama yang mulia ini. Tidak ada sedikit pun dari perkara-perkara yang membahayakan, memadharatkan, kecuali juga telah diberi peringatan. Baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Sebagai contoh misalnya Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah azimah fi akhir zaman. Fitnah yang sangat besar di akhir zaman. Yang akan menimpa umat manusia di zaman itu. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sejelas-jelasnya. Baik. Dan kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Iya. Maka di atas keyakinan inilah kita hidup. Dan semoga di atas keyakinan ini pula kita mati meyakini bahwasanya hadat din, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang Allah ridhai, dan semoga kita juga mati di atas agama yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga sudah menyebutkan bahwasanya ya, agama Islam ini telah menjelaskan tentang perkara usrah, tentang permasalahan keluarga dengan demikian jelas dan gamblang. Iya, dari segala sisinya. Bagaimana Islam membimbing kita ketika kita akan membentuk keluarga? Dibimbing kita. Masih sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kemudian menikah untuk membangun sebuah rumah tangga, dibimbing oleh Islam bagaimana ya membentuk keluarga. Dari sebelum keluarga itu terbentuk, terwujud. Demikian pula ketika sudah terbentuk, madza naf'al, apa yang kita lakukan di tengah keluarga yang sudah terbentuk itu, yang sekarang terdiri dari suami dan istri, dengan menjelaskan hukuk, hak-hak masing-masingnya, kewajiban masing-masingnya. Ditafsil dengan rinci dan gamblang. Demikian pula setelah kemudian keluarga itu tambah besar, ada anak, ada cucu, ya, pun Islam tidak membiarkan manusia untuk, ya, berjalan sendiri tanpa bimbingan. Dibimbing, ya, juga dari segala arah. Dari arah orang tua, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, mentarbiah anak-anaknya. Juga dari arah anak-anak, bagaimana mereka berbakti kepada apa? Kedua orang tuanya. Naam. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, ummuk. Summa qultu, summa man? Qala ummuk. Summa man? Qala ummuk. Summa man abuk? Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku, ya, bermuamalah dengannya? Aku baik di dalam bersuhbah, bergaul dengannya. Siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Sahabat ini ingin tahu berikutnya, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Berapa kali? Berapa kali? Tiga kali. Berarti gak ngalamun nanti. Tiga kali. Kemudian tanya lagi, summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, abu, ayahmu. Nah, demikian Islam. Semua sisi, semua arah agar baiknya keluarga itu diperhatikan. Kemudian juga ikhwatil kiram sudah kita sebutkan tadi pada pertemuan yang pertama, ya. Dan ini semuanya dalilnya sangat banyak. Kita mengingat pelajaran yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Demikian pula ketika dalam keluarga ada masalah, ada masyakil, namanya keluarga, ada problema suami dengan istri, ya, dengan anak, pun Islam telah menjelaskan bagaimana seorang muslim, ya, sebuah keluarga menyelesaikan problema tiga hidupnya. Ya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam, afwan, seorang perempuan, Haulah, datang kepada Nabi, ini sudah tua wanita ini, sahabiyat, sudah tua, sudah lama menikah dengan suaminya Aus. Tetapi tiba-tiba di masa tuanya diuzihar oleh suaminya. Yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti kawahri ummi, kamu seperti punggung ibuku, kamu saya anggap ibu saya. Digantung urusannya, dicerai tidak, dianggap istri juga apa? Tidak. Hidupnya menggantung. Sedih ini Haulah mendapatkan perlakuan demikian dari suaminya. Sesuatu yang biasa terjadi di tengah orang-orang Arab ketika itu. Ini kan problema hidup. Ya. Datang wanita ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hasal kada wa kada, terjadi seperti ini, seperti itu, diceritakan kisahnya, diceritakan problema hidupnya. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjawab ketika itu, belum ada syariat tentang zihar. Maka pergilah wanita ini dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam mengadukan urusannya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba turun firman Allah dalam surah Al-Mujadalah atau Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar, qaulallati, ucapan seorang wanita, yakni Haula, tujadiluka fi zaujiha, yang mengadukan kepadamu tentang perkara suaminya. Tetapi Nabi tidak punya jawaban, wa tashtaki ilallah, maka dia pun mengadukan urusannya kepada Allah. Kemudian Allah mendengar, ya, pengaduan wanita ini, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah Jalla wa'ala mendengar pembicaraan kalian dan menurunkan surat ini untuk memberikan solusi problema yang sedang dihadapi oleh keluarga ini. Ini juga misal, contoh, Islam memberikan perhatian bagaimana menyelesaikan problema dalam kehidupan keluarga. Kita juga sudah sebutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sebuah keluarga mesti tinggal di sebuah tempat, tidak tidur di lapangan, kan tidak demikian. Mesti mencari tempat untuk berteduh, kan demikian. Ada rumah. Ternyata Islam juga memperhatikan masalah ini, bab al-buyut, rumah-rumah kaum muslimin, bagaimana seharusnya tempat yang mengumpulkan keluarga, ya, diatur apa yang seharusnya dilakukan agar rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian rupa. Di antara hadis yang kita sebutkan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam, iqra'u surat al-Baqarah fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an di rumah-rumah kalian. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru, dia akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-Baqarah. Nah, demikian pula ketika keluarga sudah terbentuk, satu keluarga, mestinya ada keluarga lain di sampingnya, di depannya, di belakangnya, samping kiri kanannya, ada jiran, ada tetangga. Ya, Islam juga mengatur. Islam juga mengatur. Baik, dengan aturan yang demikian gamblang. Namun kita cukupkan dengan satu buah hadis yang menunjukkan Islam telah mengatur dalam masalah ini, babu al-jiwar al-jiran, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia mengganggu siapa? Tetangganya. Di sini mutlak. Mengganggu bisa dengan lisan, ya, mengganggu bisa dengan perbuatan, dan yang lainnya. Ya. Walhamdulillah Rabbil Alamin, dua perkara ini ya sudah kita sebutkan pada kesempatan ya majlis yang pertama. Taib. Dan ini tentunya menambah kita rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Islam yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Baik, kita masuk pada masalah salisah, masalah yang ketiga. Baik. Mari kita mengingat bahwasanya yang namanya masyarakat itu terdiri dari apa? Usar. Usroh, usroh, usroh. Keluarga, keluarga, keluarga. Jadilah sebuah apa? Masyarakat. Nah. Maka kita ketahui bersama bahwasanya ya, tidaklah ada masyarakat kecuali terdiri dari keluarga-keluarga. Manapun masyarakat itu berada, baik itu di negeri kafir atau itu di negeri muslim, ya, apakah itu di masyarakat ya, Jawa atau masyarakat Sumatera atau masyarakat Sunda, ya, masyarakat manapun mesti terdiri dari mana? Usrah. Fal usratu nawatul mujtama', maka keluarga itu adalah benih yang akan memunculkan mujtama'. Fa idza saluha au saluhatil usrah saluhal mujtama'. Kalau sebuah keluarga itu baik dan semua berusaha untuk memperbaiki keluarganya masing-masing dan ada upaya untuk memperbaiki keluarga semua kita, maka akan terwujudlah masyarakat yang apa? Yang baik. Benihnya baik, maka yang ditimbulkan juga akan baik. Namun sebaliknya, jika keluarga itu jelek, maka masyarakat pun juga akan jelek. Iya. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk memperbaiki diri-diri kita dan keluarga kita sebelum memperbaiki orang lain. Kama qala Jalla wa'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka, addibuhum wa allimuhum, ajari keluarga kamu, didik keluarga kamu, jaga keluarga kamu, ajarilah adab keluarga kamu, diri kamu dan keluarga kamu. Perintah untuk ya masing-masing kita memperhatikan keluarga kita. Hadza amrun minallah jalla wa ala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika Allah jalla wa ala memerintahkan nabinya untuk berdakwah, di antara yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah berdakwah kepada kerabatnya, orang-orang dekatnya, keluarga beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan ya kepada kerabat-kerabat dekatmu. Dan betul itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang pertama kali masuk Islam, beriman kepada Nabi, dia seorang diri. Gharib. Bada al-islamu ghariban. Islam itu awalnya ada gharib, asing. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri beliau berdakwah. Beliau ajak istrinya Khadijah, fa aslamat, masuk Islam. Ya, orang-orang dekat beliau masuk Islam pula, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau yang tinggal bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Beriman pula sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau berdiri naik ke atas sofa, bukit sofa. Kemudian beliau panggil kerabat-kerabat beliau, orang-orang Quraisy. Ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, dipanggil ini semuanya. Termasuk yang datang ketika itu adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab. Datang Abu Lahab. Nabi alaihi salatu wasalam ingin memperbaiki umat, ingin memperbaiki masyarakat. Dan di antara yang beliau lakukan adalah memperbaiki kerabat-kerabat beliau. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan manusia ketika itu untuk beriman kepada Allah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau dakwai keluarga beliau, kerabat dekat beliau, termasuk paman beliau, Abu Lahab. Dan kisahnya bisa kita baca bagaimana permusuhan Abu Lahab. Sampai turunnya firman Allah Jalla wa'ala, tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Naam. Ala kulli hal, itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Memperbaiki keluarga beliau, kerabat dekat beliau, dan kita juga diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan perjuangan Nabi berhasil dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Sehingga muncul keluarga-keluarga yang mulia, keluarga-keluarga yang baik. Dan ketika keluarga-keluarga yang baik ini bermunculan, maka masyarakat yang muncul ketika itu adalah masyarakat yang apa? Yang baik. Masyarakat yang baik, bahkan masyarakat yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada masyarakat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tarikh kehidupan manusia belum pernah mencatat generasi terbaik, masyarakat terbaik lebih daripada generasi sahabat. Sebagaimana telah dipersaksikan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Baik. Difahami? Baik. Jadi masyarakat yang terbaik ini juga harus diyakini, ikhwan, ya. Masyarakat yang terbaik itu masyarakat sahabat. Kenapa terwujud masyarakat terbaik? Karena Nabi alaihi salatu wassalam, ya, biidnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, berhasil mendidik keluarga-keluarga, ya, di masa itu menjadi keluarga terbaik. Keluarga Abu Bakar As-Siddiq, keluarga Umar bin Khattab, keluarga Utsman bin Affan, keluarga Ali bin Abi Thalib, ridwanullah alaihim ajma'in, sebelumnya keluarga Nabi sendiri. Keluarga yang terbaik adalah keluarga siapa? Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada keluarga beliau. Ya, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kehidupan beliau bersama Aisyah, sebelumnya bersama Khadijah, kehidupan beliau bersama dengan Hafsah bintu Umar, kehidupan beliau bersama dengan Saudah bintu Zam'ah, kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan Zainab bintu Jahsh, ya. Kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam bersama Sofiyah bintu Huyai, ya. Kehidupan beliau bersama dengan Zuwairiyah ibnul bintul Haris, dan seterusnya dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Keluarga beliau adalah keluarga yang terbaik. Dan tidak boleh ada yang mengatakan ada yang lebih baik daripada keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Keluarga beliau adalah keluarga yang terbaik. Keluarga para nabi dan rasul. Kemudian keluarga ashabuhul kiram. Keluarganya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wasairu ashabin Nabi alaihi salatu wassalam, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itulah masyarakat sahabat menjadi masyarakat yang apa? Terbaik. Menjadi masyarakat yang terbaik. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Ini poin yang ketiga. Kita bisa menjawab kenapa ya masyarakat sahabat menjadi masyarakat yang apa? Terbaik. Karena ya keluarga-keluarga yang ada di masyarakat itu adalah keluarga yang terbaik, dan itu adalah didikan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, karena keluarga itu adalah ya benih dari masyarakat. Dan kalau benih itu baik, maka masyarakat itu akan baik. Maka sekarang kita masuk kepada masalah yang keempat. Adanya makar-makar musuh Islam untuk merusak mujtama' muslimin. Jadi musuh-musuh Islam dari kalangan kuffar wal munafiqin, ya, mereka memiliki makar-makar di dalam merusak mujtama' muslimin, masyarakat kaum muslimin, ya, dengan berbagai macam cara, berbagai macam upaya. Tetapi yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara makar orang-orang musyrikin, al-yahud, wan-nasara, al-kuffar, al-munafiqun, di antara makar mereka dan upaya mereka untuk merusak masyarakat kaum muslimin adalah bagaimana mereka bisa merusak keluarga-keluarga kaum muslimin. Ya. Mereka itu bukan orang-orang bodoh. Yahud wan Nasara, mereka punya ilmu, ahlul kitab punya ilmu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang belajar Al-Qur'an was sunnah. Bukan untuk mengimaninya, tetapi untuk ya mencari syubhat. Syubhat-syubhat untuk menyesatkan kaum muslimin, dan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Mereka melakukan upaya untuk merusak mujtama' muslimin, diantaranya dengan melakukan upaya merusak ya keluarga-keluarga muslim. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Coba dilihat di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafiqin, yang dia melakukan kerjasama dengan ahlul kitab, Yahud, Nasara. Apa yang dia lakukan sebagai bentuk ungkapan hasad dan kedengkian kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin. Beliau menebarkan fitnah ya terkait dengan keluarga siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ingin merusak keluarga Nabi alaihi salatu wassalam dengan menyebarkan fitnah, ya, ada kesempatan untuk membuat fitnah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin melakukan perbuatan keji, melakukan fahisyah dengan sahabat Nabi Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib. Dan kisahnya bisa antum lihat di dalam sirah. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Rasul Munafiqin, ya, berusaha untuk membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang dijadikan sebagai upaya untuk merusak adalah bagaimana merusak keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Menebarkan fitnah tentang keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akibatnya luar biasa, ma'asyiral muslimin. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam sangat bersedih. Beliau bersedih. Hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang bara'ah, ya, terbebaskannya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan fahisyah, dari tuduhan apa? Az-zina. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi sampai sekarang masih didengung-dengungkan pula oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Ya. Nah, ini hanya sekedar contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya musuh-musuh Islam di dalam merusak mujtama', di antara makar yang mereka lakukan adalah bagaimana merusak keluarga kaum muslimin. Terlebih di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Keluarga-keluarga kaum muslimin bagaimana agar dijauhkan dari ta'alim ad-din, ajaran-ajaran agama. Media-media sosial yang dikuasai oleh Yahud, wan Nasara, Al-Kufar, Al-Qanawat, Al-Fadha'iyah, ya, stasiun-stasiun televisi yang menyebarkan apa namanya sekian banyak kerusakan di dalamnya, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin, ya. Kemudian juga dengan teknologi yang demikian besar saat ini, upaya-upaya dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Baik, tanpa mereka masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Mereka tidak masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Namun afkar mereka, pemikiran-pemikiran mereka masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Ya, melalui media-media sosial, melalui teknologi yang mereka ya manfaatkan untuk merusak kaum muslim. Nah, ini kalau keluarga-keluarga muslimin rusak. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak adabnya, ya. Maka rusaklah keluarga-keluarga muslim. Kalau keluarga-keluarga muslim ini rusak, akan rusak pula mana? Masyarakat muslimin. Ya. Wabillahi taufiq. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah untuk berhati-hati dari makar mereka. Dari makar mereka. Ini mungkin sekedar mengingatkan bahwasanya memang ini salah satu makar-makar ya kaum muslim atau kufar ya di dalam merusak mujtama' muslimin dengan ini. Suami istri pada kelahi, pada cerai, pada rusak hubungan keluarga. Ternyata karena ini media sosial. Karena mereka tidak berhati-hati dengan khutuat syaitan. Dengan langkah-langkah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mereka tidak ridha sampai kita mengikuti apa? Milah mereka. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan tarwa 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak pernah akan ridha sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Millah mereka. Seorang anak tidak lagi berbakti pada orang tuanya, lebih milih untuk berjalan-jalan di jalan yang panjang itu. Ada bis dicegat, ada truk dicegat, naik ke atas rame-rame laki perempuan, tidak pernah mandi, rambut mereka kusut masai, ada yang dia apa, ada yang dicet warna ini warna itu. Taib, rusak keluarga muslimin. Nah, kalau keluarga ini sudah rusak, rusak, rusak, rusak, masyarakat ini mengharapkan apa? Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, wajib atas kita semuanya untuk ya memikirkan ini ya. Terlebih antum semuanya, kita semuanya adalah ahlus sunnati wal jamaah ya, orang-orang yang mempelajari Alkitab was sunnah, hendaknya kita menjadi orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki masyarakat, yang pertama dengan memperbaiki keluarga kita dulu terlebih dahulu, kemudian juga keluarga-keluarga muslim di negeri ini insyaallahu taala. Nah, ini masalah yang keempat, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, mengingatkan tentang adanya makar ya al-yahud wan nasara wal kufar untuk merusak ada keluarga-keluarga kaum muslimin. Baik. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Madza naf'al? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk ya memperbaiki ya keluarga-keluarga kita. Nah, karena kita sudah mengerti keluarga muslim itu memiliki peran yang besar di tengah masyarakat. Ya. Dan pembicaraan ini, pembahasan ini adalah pembahasan yang panjang. Ya. Namun setidaknya ya kita semuanya bisa sedikit mengingat hal-hal yang penting untuk kita amalkan bersama insyaallah. Nah, kembali pada permasalahan madza naf'al, apa yang kita lakukan untuk memperbaiki keluarga kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Untuk memperbaiki keluarga, intinya kembali kepada dua asas. Dua asas untuk memperbaiki keluarga. Asas yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, islahul usrah, memperbaiki keluarga, ya, dengan asas mengikhlaskan ibadah lillah azza wajalla. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang mentauhidkan Allah jalla wa ala. Ini asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua adalah mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang muttabi', mengikuti sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Dua ini saja. Adapun yang lainnya, kembalinya kepada dua asas ini. Perkara-perkara lain yang akan dibahas, kembalinya pada dua perkara ini. Adapun yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kewajiban kita semuanya, seluruh kaum muslimin, terkhusus ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun, berusaha untuk memperbaiki keluarga-keluarga kita dengan mendidik mereka, memerintahkan mereka, mendidik diri-diri kita dan keluarga kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah lillahi jalla wa ala. Allahu jalla wa ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintah oleh Allah, ya, kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di tengah keluarga beliau. Sampai beliau mengingatkan kepada bibi beliau, paman beliau, ya, putri beliau Fatimah, bahwasanya beliau tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak bisa membantu mereka. Masing-masing wajib untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah jalla wa ala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, salini ma syi'ti min mali la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, kalau kamu mau minta hartaku, mintalah sesukamu. Yang aku punya, aku akan beri. Saya bisa memberi. Tetapi aku tidak bisa memberikan manfaat, ya, di sisi Allah sedikit pun. Wajib bagi masing-masing manusia untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga kalau dibangun di atas ikhlas lillah akan ketemu sampai hari kiamat. Kecintaan kalau dibangun di atas mahabbatullah, kecintaan kepada Allah akan berlanjut sampai hari kiamat. Tapi kalau kecintaan itu tidak dibangun di atas ikhlas, mengikhlaskan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, akan terputus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَعَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Dan ingatlah ketika para pengikut berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan sebaliknya. Dulu di dunia saling mencintai, dulu di dunia saling ya erat, bersama, bersatu, mungkin dalam satu keluarga, ya, mungkin dalam satu masyarakat, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, mereka saling membantu, saling mencintai, namun cinta mereka tidak dibangun di atas ikhlasul ibadah lillah. Tidak dibangun di atas ibadah kepada Allah. Maka pada hari kiamat, tabarra'al ladina tubi'u minal ladina taba'u. Orang-orang yang diikuti, berlepas diri dari yang mengikuti, dan sebaliknya. Wara'ul azab, dan mereka semuanya sama-sama melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan tercerai-berai, terputuslah kecintaan di antara mereka. Tidak pernah akan ketemu abadan. Saling mencela, saling melaknat. Iya. Wabillahi taufiq. Ini kecintaan yang tidak dibangun di atas mahabbatullah. Tidak dibangun di atas ikhlasul ibadah lillah. Naam. Walaupun keluarga, ayah dan anak, tidak mungkin akan bertemu kalau tidak dibangun di atas ibadah lillah. Hanya sekedar nasab. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertemu dengan ayahnya Azar di mahsyar nanti. Bertemu dalam keadaan ayahnya Azar demikian jelek rupanya, namun Nabi Ibrahim masih mengenal. Baik, bukankah sudah aku ingatkan dulu untuk kamu beriman? Maka ayahnya mengatakan, al-an, sekarang. Baik, maka Nabi Ibrahim menghadap Allah Azza wa Jalla. Ingin menyampaikan syafaat untuk siapa? Ayahnya. Tetapi syafaat tidaklah Allah terima kecuali untuk orang-orang yang mukhlisin lahuddin. Allah Jalla wa'ala berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, lihat siapa yang di belakangmu. Nabi Ibrahim melihat ke belakang, ternyata ayahnya sudah tidak ada. Sudah yang ada di belakangnya adalah hewan yang menjijikkan, ya, seperti anjing demikian. Ya. Maka dilemparkan ke dalam apa? Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbeda kalau kecintaan itu dibangun di atas ikhlas lillah, di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan terus sampai hari kiamat. Ketika orang-orang yang beriman sudah masuk ke dalam jannah, sementara masih ada orang-orang yang beriman karena banyak dosanya sehingga masuk ke dalam apa? Neraka. Mukmin, muslim, tapi masuk dalam neraka. Ini saudara-saudaranya yang sudah masuk ke dalam jannah mencari teman-temannya. Mana teman-teman? Tidak kelihatan. Maka dia berkata kepada Allah, ya Rabbu, wahai Rabbu, fulan, fulan, sahabat-sahabat kami, ya Allah, ya, mereka terjerumus ke dalam neraka. Maka Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman ini, coba kamu cari orang-orang yang kamu kenal dari mereka. Maka dicari yang masih dikenal, yang dikenal. Dan memang Allah mengharamkan neraka untuk memakan dan membakar anggota-anggota apa? Sujud. Dikenal, mudah dikenal, mukminun. Muslim walaupun masuk dalam neraka dikenal mereka itu. Subhanallah. Fadru tauhid. Keutamaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dengan sebab syafaat mukminin, ya, mereka kemudian dikeluarkan dari apa? Neraka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita ingin menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang baik, keluarga-keluarga kaum muslimin di negeri kita ini menjadi keluarga-keluarga yang baik, maka asas yang pertama, pondasi awal yang harus diingatkan adalah bagaimana keluarga-keluarga muslim betul-betul membangun keluarganya di atas akidah sahihah, di atas ibadatillahi jalla wa'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa nabdi syirik. Dan meninggalkan syirik. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam melakukan itu semuanya. Mendidik keluarga untuk mentauhidkan Allah. Beliau panggil ya, anak paman beliau, masih keluarga beliau tentunya, Ahlul Bait, Ibnu Abbas. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Taib. Wa'alam anna al-ummata law istama'u 'ala ay yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u 'ala ay yadhurruka lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Diajari akidah, ikhlasul ibadah lillah, keluarga beliau Ibnu Abbas. Wahai anakku, ya, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajari kamu kalimat-kalimat yang bermanfaat. Aku akan ajari kamu kalimat-kalimat yang agung, yang kamu akan mengambil faedah besar. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Yani dengan menjaga batasan-batasan Allah. Dan batasan Allah adalah tauhiduh, mentauhidkan Allah. Dirinci oleh Nabi alaihissalatu wassalam di antara batasan-batasan itu tentang kewajiban berdoa hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu berdoa, kamu minta, mintalah kepada Allah. Naam. Kita sebagai ayah enggak mungkin akan terus bersama anak, ya atau tidak? Mungkin kita akan mati dulu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak kita. Namun ketika seorang mendidik anaknya, mendidik keluarganya, mendidik istrinya, untuk selalu minta kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian dia mati, ya sungguh mereka memiliki pegangan yang tidak pernah akan terputus. Selalu minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Al-Ghaniyul Karim. Zat yang maha kaya dan maha dermawan. Nah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Kemudian diingatkan tentang kebesaran Allah dalam takdirnya, agar seorang betul-betul menggantungkan diri hanya kepada siapa? Allah. Tidak ada rasa takut kecuali takut kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, ya, wahai anak pamanku, seandainya manusia semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, semua kumpul, semua ingin berusaha memberikan manfaat kepadamu, sungguh manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan. Demikian pula ketika mereka semuanya berkumpul untuk memadharatkan kamu, mereka tidak mampu untuk memadharatkan kamu kecuali sebatas apa yang telah Allah catat menimpa kamu. Dan ini semuanya sudah Allah takdirkan. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Yani semua telah Allah takdirkan. Iya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Ini asas yang pertama dari asas islahul usrah, untuk memperbaiki keluarga-keluarga kita. Yani upaya yang mari kita lakukan untuk kita memperbaiki keluarga-keluarga kita, agar mereka mengibadai Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya tambah sedikit. Asas yang kedua. Baik, 5 menit. Asas yang kedua. Asas yang kedua apa tadi? Mutaba'atul Rasul. Mutaba'atul Rasul. Nah, ini menjadi tugas besar kita semuanya. Ayyuhal aba wa ayyuhal ummahat wa ayyuhan nas. Tugas yang besar bagi kita semuanya. Ayyuhad du'at. Bagaimana agar keluarga itu baik, keluarga-keluarga muslimin itu baik, ketika keluarga itu berupaya untuk, ya, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Menjadikan Nabi sebagai kudwah, menjadi qudwah. Kita hidup mencari contoh yang lain, rugi. Contoh sudah ada di hadapan kita. Teladan sudah ada di hadapan kita, kemudian kita mencari yang lain. Ya subhanallah. Teladan yang pasti benar. Teladan yang tidak salah, maksum. Maksum dijaga oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau telah yang mengatakan kepada kita semuanya sebagai pegangan hidup kita. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam atas kalian semua uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik dalam segala hal. Karena Allah tidak membatasi di sini. Uswatun hasanah, teladan yang baik dalam segala hal, termasuk di dalam membangun usrah, membangun apa? Keluarga. Wabillahi itu. Kali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita mengingatkan asas yang kedua, yakni wajibnya kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, utaba'atul rasul alaihi salatu wassalam fi bina'il usrah, di dalam membangun usrah sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, wabithali yang kemudian menjadi sebab terbentuknya masyarakat yang baik, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada sesi yang kedua ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.